Bismillah. Kita baca sedikit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Al-Ka'ab radhiyallahu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelumnya tadi pagi kita baca ucapan rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasa burdahu wan nazar fi itfai. Berkata Syalban rahimahullahu taala, kata Syalban rahimahullah, wan nazar fi itfai, yani janibai, yang melihat dua sisinya, sisi burdahnya. Qala rahimahullah, kata Syalban rahimahullahu taala, wal jumlah kinayatun anil ujub wal kibar. Ya, ucapan beliau, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nazar fi itfai, ini kinayah dari ujub wal kibar. Jadi Rasulullah yang menghalangi dia itu tidak berangkat perang Tabuk adalah ujub dan kibar. Begitu maksudnya, sehingga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, bi'sa ma qulta, alangkah jeleknya ucapanmu, wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi la khaira. Ketika ya orang tersebut memberitakan kepada Rasulullah yang menghalangi Ka'ab berangkat jihad adalah kibr wal ujub, dibela oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan menyatakan, bi'sa ma qulta, wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi la khaira. Kemudian berkata Ka'ab radhiyallahu anhu, qala Ka'ab, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk, hadarani basi. Ketika telah sampai kepada aku berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengarah pulang dari Tabuk menuju Madinah, datanglah kesedihanku. Basi ini husni. Fatafiktu atadzakkar al-kadzib. Ketika itu aku mulai berpikir-pikir mengaku dusta. Wa aqulu, aku katakan, bima akhruju min sakhatihi ghadan. Bagaimana aku bisa keluar dari kemarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam besok ketika ketemu? Ya, ghadan dalam bahasa Arab yaitu kadang bermakna al-yaum. Iya, al-ati, ya hari berikutnya setelah hari kita sekarang, besok maksudnya. Kadang badan juga adalah waktu yang lama. Iya, seperti halnya bahasa Indonesia, ya besok kadang maksudnya besok hari, kadang besok nanti. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddabat lighadin. Lighadin untuk nanti besok hari di akhirat. Qala, kata beliau rahimahallahu ta'ala, ya, aku sempat berpikir bagaimana aku bisa berdusta, bagaimana aku bisa keluar dari marahnya Rasulullah besok hari ketika beliau datang. Wasta'in wa dadarik bikuli zira'in min ahli. Aku sempat bermusyawarah, ya, bertukar pikiran dengan orang-orang memiliki ra'yu, yani yang memiliki kemampuan untuk berpikir, diajak bermusyawarah dengan keluarga-keluargaku yang memiliki kemampuan untuk itu, diajak bertukar pikiran, diajak bermusyawarah. Qala falamma qila, tapi tatkala dikatakan, inna Rasulullah sallam qad awalla qadiman, iya, bahwa Rasulullah telah datang, zaha ay zala anni al-batil, hilang dariku kebatilan, yakni keinginan dusta hilang. Al-batil maksudnya keinginan untuk dusta. Ketika Rasulullah dikatakan telah datang, ya, hilang dariku kebatilan yang keinginan untuk berdusta. Hatta araftu ani lam anju minhu bisyain abadan. Iya, hingga aku yakin, aku tahu, aku yakin bahwasanya aku tidak bisa selamat darinya. Iya, tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa berdusta kepada Rasulullah SAW. Tajma'tu sidqah, maka aku pun berazam, bertekad bulat untuk jujur kepada Rasulullah SAW. Wasbah Rasulullah SAW qadiman, iya, dan Rasulullah pun datang di pagi hari. Wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid. Kalau bila beliau datang dari safar, beliau mulai datang ke masjid dulu. Faraka'a fi raka'atain, salat dua rakaat, summa jalasa linnas. Kemudian orang-orang pun beliau duduk untuk ditemui oleh para sahabatnya, orang-orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul muhallafun. Sampai sini yang kita baca. Intinya di antara faedah dari apa yang tadi kita baca, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya, bagaimana pada para ulama kita, seorang akan terjaga dari maksiat ketika memiliki husnul niyyah. Husnul niyyah, niat yang baik, niat yang jujur, itu akan bisa menjadi sebab Allah memberikan taufik kepadanya terhalang dari maksiat. Iya, awalnya mau berpikir dusta. Awalnya mau berpikir bagaimana berdusta di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Allah Maha tahu, ya, bagaimana kalbu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kejujuran beliau, niat baik beliau, sehingga Allah pun menjaga jari berbuat maksiat, menjauhkan diri dari dusta. Sehingga beliau akhirnya bertekad bulat jujur di hadapan Rasulullah SAW. Ini yang terpenting. Sangat pentingnya kita menjaga kejujuran kita kepada Allah. Ya, husnul niyyah kita lillahi subhanahu wa ta'ala. Husnul niyyah dan kejujuran kita kepada Allah, sebab di antara sebab menjaga diri kita dari maksiat kepadanya. Yang kedua, di antara sunnah Rasulullah SAW, diangkat oleh Ibnu Taimiyah rahimah, termasuk sunnah yang matrukah, sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang, ini adalah ketika datang dari safar, dimulai datang ke masjid, sholat di masjid tersebut. Kata beliau rahimahullah ta'ala, apakah masjid di tempat biasa kita sholat, kita di sini misalnya, atau masjid dimanapun di negeri kita, di kampung kita, di kota kita. Yang jelas ketika datang, iya, disyaratkan dari safar, sunnah datang ke masjid dulu, sholat dua rakaat. Nah, Allah alam, bismillahirrahmanirrahim.